Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس قنبتنا عزكم الله الحمد لله pada pertemuan-pertemuan yang telah lalu telah banyak kita singgung tentang prinsip-prinsip dakwah salafiyah, dakwah al-sunnati wal jamaah. Telah kita singgung tentang keutamaan-keutamaan dakwah dari Alkitab Sunnah. Juga telah kita singgung tentang sifatnya seorang da'i. Pernah kita bahas tentang masalah keikhlasan, pentingnya ikhlasun niyah di dakwah, keikhlasan niyah dalam berdakwah. Juga pernah kita bahas tentang pentingnya ilmu di dalam berdakwah ilallah, dan juga ditambahkan tentang masalah hikmah di dakwah, al-ikhlas wal-ilmu wal-hikmah. Keikhlasan, ilmu dan hikmah. Itu semuanya qanatina azzaqumullah satu bagian dari usul ad-da'wah salafiyah, prinsip-prinsip manhaj da'wah salafiyah. Sebagaimana yang pernah disinggung sebelumnya bahwa prinsip da'wah salafiyah itu meliputi terkait dengan perkara da'inya, terkait dengan apa yang dia sampaikan, terkait dengan kondisi mad'unya, terkait dengan kondisi zaman, masa dan semisalnya. Itu semuanya terangkum dalam manhaj da'wah salafiyah. Kali ini pembahasan kita lebih ditekankan dengan apa yang terlebih dahulu disampaikan dalam dakwah salafiyah, manhaj dakwah salafiyah dalam dakwah, dalam dakwahnya, dalam apa yang mereka sampaikan. Sebelumnya kita baca bab yang keempat. Qala syekhu hafizahullah ta'ala wa ra'ah وجوه تبليغ العلم على أهل العلم. kewajiban menyampaikan ilmu atas para ulama. Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma, anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bersabda, balighu anni walau ayah, sampaikanlah dari aku walaupun satu ayat. Al-Hadis, rawahul Bukhari. Silakan baca hadis secara lengkap. Dan hadis ini diriwayatkan, dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dalam sahihnya. Nah, begini Qunatina Azzaikumullah menerangkan kepada kita tentang wujud dakwah, kewajiban dakwah ila Allah. Kewajiban ini Qunatina Azzaikumullah pada asalnya ialah wujud kifai, wajib kifayah. Bila ada seseorang yang telah mengamalkannya dan cukup, maka gugur kewajiban yang lainnya. Dan ini ialah qawlu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala yang disebutkan di Ali Imran. Allah menyatakan, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Allah mengatakan, wal takun, dan hendaklah ada minkum, di kalangan kalian, sebuah umat yang mendakwakan perkara kebaikan, yang beramar ma'ruf dan nahi munkar, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Diawali dengan lamul amr, wal takun, menunjukkan kewajiban. Dan kemudian yang ditunjuk ialah umat, bukan seluruh umat. Ummatun minkum, dengan kata-kata minkum menunjukkan sebagian kalian, sehingga dipahami oleh para ulama hukum asal tablighul ilmi, hukum asal dakwah ialah fardu kifayah. Dengan ayat ini kemudian dimulutina azzaikumullah bisa berubah menjadi fardu ainin, fardu ain atas masing-masing individu-individu muslim dan muslimah, apabila tidak ada yang mengajarkan ilmu tersebut di tempat tersebut kecuali dia, maka fardu ain atas dia dengan segenap kemampuan yang dia miliki, dengan segenap ilmu yang dia kuasai untuk menyampaikan ilmu tersebut. Sehingga fardu ainnya itu kondisional. Juga barakallahu fikum, yang termasuk fardu ain ialah menyampaikan ilmu kepada keluarga. Ini sekupnya kecil. Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Penjagaannya barakallahu fikum dikatakan oleh para mufassirin ialah dengan at-ta'lim wa tarbiyah, mengajari dan mentarbiyah diri dan keluarga dengan tarbiyah imaniyah, dengan tarbiyah islamiyah. Itu sejenis dakwah, dakwah pribadi di kalangan keluarganya. Ini fardhu ain atas kedua orang tua, bukan fardhu kifayah, kan? Fardhu ain atas masing-masing ayah dan ibu. Nah, ini terkait dengan masalah kewajibannya. Kemudian kepada bina azzaikumullah, disebutkan dalam riwayat ini Rasulullah SAW menyatakan, balighu anni walau ayat, sampaikanlah dari aku walaupun satu ayat. Perintah balighu khitabnya kepada kaum muslimin, yang diajak bicara namanya khitab ialah kaum muslimin. Maka masing-masing individu muslim itu dikenai tanggung jawab untuk berdakwah, dikenai tanggung jawab untuk tabligh ilmi, menyampaikan ilmu. sesuai dengan kadar kemampuan masing-masing. Sehingga dakwah itu tidak hanya dipikul oleh satu dua pihak, tapi semua pihak, semua muslim, semua muslimah, tapi dengan kadarnya masing-masing. Dengan kadarnya masing-masing. Hadahwa. Sehingga kewajiban tabligh itu di pundaknya para ulama. Ini skupnya dunia. Tamam, skupnya dunia. Juga diwajibkan kepada yang di bawah mereka, di bawah mereka. Terus sampai kepada masing-masing person muslim sesuai dengan skupnya masing-masing, kemampuan masing-masing. Nibaliru. Barakallahu fiik. Juga di sini walaupun a'azakumullah, ada penekanan untuk tabligh dengan kalimat walau ayat, walaupun cuma satu ayat. Maknanya barakallahu fiikum, di dalam menjalankan kewajiban dakwah kita mesti harus alim komplit, paham ya? Dan mesti harus menguasai semua bidang ilmu yang ada baru dakwah. Lah, tapi kewajiban dakwah sudah terbebankan kepada masing-masing pihak ketika pihak tersebut sudah memiliki ilmu, walaupun cuma satu ayat yang dia ilmui. Ya, itu yang dia sampaikan. Itu yang dia sampaikan, walau ayat. Apalagi dia punya 2, 3, 5, 10 ribuan, maka tentunya lebih banyak lagi yang harus dia sampaikan. Juga di sini barakallahu fikum, ada ketentuan yang berikutnya ialah anni. Harus dipastikan ilmu yang antum sampaikan itu anni Rasul. Betul-betul datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yakni sesuai dengan sunnah Rasul. Ilmu syar'i yang sesungguhnya yang kamu sampaikan, Al-Kitab sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Walaupun dengan 1, 2, 3 poin ilmu sampaikan. Maka di sini Rasulina Azzaqumullah sangat tegas, dipersyaratkan harus punya ilmu tentang apa yang didakwahkan. Dan misalnya dari sana warahmatullahi wabarakatuh, larangan dakwah dengan kejahilan, larangan dakwah dengan semata-mata akal, larangan dakwah dengan semata-mata perasaan, larangan dakwah dengan semata-mata adat istiadat, larangan dakwah dengan semata-mata hamasah. Oh, hamasah, semangat saja. Semangat saja, tidak. Tapi harus dengan ilmu. Balighu anni an rasul walau ayat. Kemudian barakallahu fiik, teknis tabliknya, tablik itu penyampaian ilmu ya. Jangan untuk bayangkan jamaah tablik. Mereka tuh ngotori nama indah tablik ya. Tablik itu bahasa Arab dan bahasanya Rasul ini, tablik wa anni. Teknis tabliknya dua macam. Ini harus untuk memahami baik-baik, supaya antum bisa mengajak antum di bagian mana ini. Yang pertama ialah tablighun nusus, menyampaikan nas-nas ayat atau hadis atau keterangan para ulama. Paham ya? Menyampaikan teksnya, ini ayat, ini hadis. Dan yang kedua ialah tablighu ma'ani nusus wa tafsiriha wa istinbat al-ahkam minha. Yang kedua ialah menyampaikan makna-makna yang terkandung pada nas-nas tadi, menyampaikan makna-makna yang terkandung pada nas-nas tadi, menyampaikan penafsirannya dan istinbat hukum daripadanya, pengambil hukum dari nas-nas tadi. Dua macam. Nah, hadirin rahimakumullah, kalau jenis yang pertama, tabligh dengan jenis yang pertama, hanya dipersyaratkan satu, yaitu al-hifdhu. Dia harus menghafal teksnya, menghafal nasnya. Kalau tidak hafal, paling tidak tahu tempat-tempat sumbernya. Tanya, mau nyampaikan sebuah ayat yang pernah dia dengarkan untuk sebuah dalil. Harus dihafal tuh ayat tadi itu. Tidak boleh menghafalnya atau menyebutkannya bil makna. Oh, tidak bisa. Itu ayat Al-Quran. Sampaikan persis bagaimana ayatnya. Atau kalau lupa-lupa ingat begitu. Itu insya Allah di surat ini, ayat ini. Dibuka lagi. Nih, bacaan. Atau hadis. Juga demikian. Atau keterangan para ulama. Juga demikian. Dalam tablik yang pertama ini, Alhamdulillah, Azzaikumullah, tidak dipersyaratkan harus faqih. Ya kayak gini gak usah belajar. Gampang. Dapat ilmu. Dikasih tahu tentang pentingnya ta'awun. Dikasih ayatnya. Wa ta'awanu alal birri wa taqwa. Wah, nyantol itu. Ilmu ini. Ini sudah tahun. Tahun. Sudah pagi. Ya Allah, mutu kafe. Keluar. Ada yang mau. Ya, ta'awun. Sudah pagi bareng-bareng. Hah? Ada dalilnya lho. Itu kan dakwah namanya. Apa dalilnya? Pak kemarin ya. Ingat saya. Dalilnya. Wa ta'awanu alal birri wa taqwa. Itu harus menghafal dalilnya. Kalau dia menghafal, cukup tahu suratnya dan ayatnya. Sampaikan kepada dia. Adapun tafsir jenis yang kedua. Ketika dia menyampaikan makna, nasnya. Menyampaikan penafsirannya, menyampaikan hukum-hukum yang diambil daripadanya, ini dipersyaratkan harus talaqqil ilm anil ulama. Sebelum dia menyampaikan, dia harus talaqqi dulu. Bahasanya kita orang dulu, makguru. Gitu ya. Harus belajar dulu kepada para ulama. Belajar kepada ahli ilm. Sehingga penafsiran yang dia sampaikan sesuai dengan fahmul ulama, pemahaman para ulama salafus saleh. Istimad hukum yang dia ambil sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para ulama. Yang semacam ini, para bin azakumullah, tidak semua orang mampu menyampaikannya. Dan tidak setiap orang boleh menyampaikannya. Harus tahu diri. Rahimallahu mura'an ma'arafa qadra nafsih. Semoga Allah merahmati seseorang yang tahu diri. Sehingga tatkala engkau belum punya kemampuan untuk jenis yang kedua ini, jangan coba-coba maju. Mending antum duduk yang anteng, belajar yang anteng, belajar yang pinter, bawa buku, bawa pena, terus yang baik, dapat ilmu, terus hati, punya ilmu, baru kamu sampaikan apa yang kamu ilmui tadi. Dan poin yang kedua tadi, barakallahu fikum, tidak boleh menggunakan akal-akalan. Jangan sok gaya kayak dai gadungan di luar sana itu, bikin kajian di apa begitu, kajian Sahih Muslim. Masya Allah, luar biasa ya Pak. Sahih Muslim yang dikajian ya, itu bukan perkara yang ringan ya Pak. Dai gadungan banyak di luar sana ya Pak. Ngaji. Bayangan orang itu Masya Allah ya. Para yang dilihatin terjemahan Sahih Muslim. Baca. Dibaca teks Arabnya. Lancar gitu. Hebat satu ini. Terjemahkan. Lancar terjemahannya ya Pak. Hebat satu ini. Setelah itu kemudian dia pahami dengan pemahamannya dia sendiri. Sering terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Model-model dai-dai gadisnya semacam ini akhirnya menimbulkan berbagai macam pemahaman-pemahaman yang aneh, yang aneh di tengah-tengah masyarakat. Apa akibatnya? Dia masuk kepada pembahasan at-tabligh jenis yang kedua sebelum talaqqil ilm min ahlihi, menimba ilmu dari ahlinya. Akhirnya dia punya pemahaman wahiri. Wahirinya wahiri jahil. Bukan zahiri jamit, zahiri jahil. Pokoknya zahir apa namanya hadisnya begitu. Selesai. Wallahu musta'an. Nah, beberapa kali saya bikin contoh di sana. Paham? Nah, saya membaca hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam musnadnya. Mungkin sampai di sini, tapi tidak apa-apa, diulangi lagi. Sekedar contoh saja. Ada yang membawakan hadis, ayyumam ra'atin khala'at hiyabaha fi ghairi baiti zawjiha faqad hataka sitra bainaha wa baina rabbiha. Ada yang bisa ngartikan? Nah, ayyuh doa. Ini kan Masya Allah. Yang artinya saya manakan salah dia ya. Ayyumam ra'atin, wanita manapun, wanita siapapun, khala'at hiyabaha, yang melepaskan pakaiannya, fi ghairi baiti zawjiha, di selain rumah suaminya, faqad hataka sitra, maka sungguh dia telah membongkar tabir, menyipa tabir, bainaha wa baina rabbiha, antara dia dengan Rabbnya. Semuanya disampaikan tadi oleh bayi gadungan tadi. Masya Allah, bayi gadungan itu pandai bicara semua ya. Kalau bayinya halus sunnah, jarang-jarang yang kayak gitu. Allah Al-Ustaz. Mantap. Kalau seandainya dia berhenti hanya pada hadis dan terjemahan lafziyah saja, saya mending tabligh jenis pertama, tidak salah dia. Yang salah kaprah itu ialah dia berani masuk kepada topik jenis yang kedua, ditafsirkan dengan otaknya sendiri, berdiri jahil, jahil. Maka di sini menunjukkan ikhwanah fiddin a'azzakumullah, gitu ya. Ya bisa begitu juga bahasa Arabnya. Nah, ini menunjukkan tidak boleh kemudian melepaskan hijab-hijab para umat-umat, para akhwat-akhwat yang ada di selain rumah suaminya. Tidak boleh melepaskan baju di selain rumah suaminya. Gitu. Jamaahnya pulang, akhirnya pada pusing tujuh keliling sendiri-sendiri. Sampai di rumah baru mikir sendiri-sendiri. Saya itu biasa main ke rumah kakak saya. Ya di sana ya berkata nginap 3 hari sepekan di sana ya biasa mandi di sana, ganti baju di sana, apa ya di sana. Bila tidak boleh, itu kan namanya melepaskan pakaian saya selain rumah suami. Ini kan bukan rumah suami, ini kan rumahnya kakak. Waduh, berarti saya kena hata kasih probaina hawa baina robiha. Yeay. Jamaah yang biasa, yang kaya-kaya itu, yang biasa shopping itu, pusing juga. Perasaan saya kalau shopping itu, kalau beli baju, saya masuk kamar ganti. Kepengen mencoba baju yang mau saya beli. Itu kan di supermarket, bukan di rumah suami saya. Berarti, kena riwayat ini. Gitu. Apalagi yang lebih menggelikan, warahmatullahikum, ada yang main di pondok pesantren, di pondoknya akhwat, tidak mau mandi. Tuh, kenapa tidak mau mandi? Pokoknya tidak mau mandi. Antum di sini atau kak, anti di sini sudah berapa lama di sini? Ya sudah 2 hari. Suka pernah mandi sama sekali? Insya Allah akan saya mandi. Masuk kamar mandi, langsung jebur-jebur dengan tanpa melepaskan hijabnya sama sekali. Nyata ya Pak, yang ini nyata ya Pak. Dari dulu tahun 90-an. Nyata ya. Langsung mandi lengkap dengan jilbabnya, lengkap dengan hijabnya. Apa namanya kalau orang sini bilang? Hah? Kalau kum-kum kan nyebur bak. Ini enggak. Terus guyur kepalanya itu. Sasa kafir. Oh, telepon. Ketika dikejar, tanya, kenapa kamu buat demikian? Ternyata menggunakan riwayat tadi. Ayyuma mar'atin khala'at thiyabaha fi ghairi baiti zawjiha faqad hadaka sitra bainaha wa baina rabbiha. Ini semua terjadi pada kalau dikarenakan masuk kepada tabligh sistem yang kedua, sense yang kedua, orang-orang yang bukan ahlinya. Kalau seandainya dia sebentar saja membuka keterangannya para ulama, tidak demikian pemahaman dia. Begitu dibuka penjelasannya para ulama, ternyata jelaskan bilang, yang dimaksudkan dengan riwayat tadi ialah ancaman bagi setiap kaum wanita yang membuka auratnya di depan ajanib, rajanib, laki-laki yang bukan mahramnya. Wah, dasar. Ya. Kalau kamu ingin mandi, ya mandi ya. Kan dalam kamar mandi, tidak ada yang lihat aurat kamu. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Engkau mau buka hijabnya kamu di depan paman kamu sendiri, kakakmu sendiri, adikmu sendiri, ponakan kamu sendiri. Ya silahkan mahramnya kamu. Yang dimaukan dengan riwayat tadi, barakallahu fiik, ialah tadi. Larangan kasyful aurat amam al-ajanib. Larangan membuka auratnya di depan laki-laki yang bukan mahramnya. Satu contoh. Dan masih banyak lagi barakallahu fikum contoh-contoh yang lain. Itu semuanya pasti datangnya dari du'atul juhala. Orang-orang yang sudah mengangkat diri sebagai dai, tapi dia jahil. Maka yang diingatkan di sini barakallahu fikum ialah masing-masing kita harus tahu diri kita ini masuk pada tabligh yang mana, jenis tabligh yang pertama atau yang kedua. Yang diingatkan di sini ialah menyampaikan ilmu dengan sistem tabligh yang kedua. Tidak dipersyaratkan harus menguasai semua tafsir ilmu. Tidak harus. Tapi walau ayat, walaupun cuma satu ayat, tapi ayat ini betul-betul kamu pahami penafsirannya, bagaimana makna yang sahih, bagaimana istimad hukum yang benar daripadanya. Punya ilmu ini, sampaikan dengan tafsir yang kedua tadi. Dari pahami ya kawan, hadirat dakwah dengan hukumnya semacam ini barakallahu fikum. Di zaman dahulu salafuna salih rahimahumullah yang angkat bicara terkait dengan urusan diri, urusan agama, tidak sembarang orang. Tidak sembarang orang. Yang angkat bicara itu dari kalangan para ulama, kibar, muhaddithin, fuqaha, mufassirin. Mereka yang bicara. Sehingga ilmu agama pada masa itu yukhad minal akabir, diambil dari orang-orang besar. Besar ini bukan hanya tua-tua semata, tapi yang betul-betul mumpuni keilmuannya dan tua orangnya, tua ilmu, tua umur, tua pengalaman. Agar itu jangan dahulu dengan sistem yang semacam ini barakallahu fikum. Itu menekan hebat gerak langkahnya ashabul ahwa'i wal bid'ah. Al-bid'ah tidak bisa macam-macam. Mereka mau tampil bicara malu duluan. Ketok gobloke gitu. Malu duluan. Ada yang berani langsung para ulama yang tampil berbicara. Nih. Nyimpang itu. Lengser. Muncul lagi. Terandang lagi. Gulung tikar. Wadah. Allah musta'an. Tapi lain halnya dengan di zaman sekarang. Di zaman sekarang ini fanatina azzaqumullah wa musta'an yang angkat bicara tentang tablighul ilmi semua orang. Kalau kamu tanya dalilnya mesti begini. Ya kan jelas hadisnya kan. Balighu anni walau ayah. Iya betul balighu anni walau ayah. tapi ada ketentuan-ketentuannya. Kamu sekarang tabligh jenis apa? Tabligh al-fadh, tabligh nusus saja, atau dengan maknanya? Enggak bakal paham yang semacam ini mereka. Taunya mereka yang metafik ya tabligh. Tabligh ya tabligh, ngomong depan selesai. Dan memiliki tentang Jawa atau segala macam tidak ada. Wallahu a'lam. Maka al-sunnah wal jamaah salafiyin yang dikenal sebagai thullabul ilm, para pencari ilmu, thullabul haq, para pencari kebenaran, dan orang-orang yang punya semangat dalam mengamalkan sunnahnya Rasulullah SAW harus memahami ketentuan-ketentuan yang semacam ini. Silakan dakwah, silakan menyampaikan ilmu, itu masing-masing tugas masing-masing kita. Tapi ingat, harus dengan kadar kemampuan masing-masing dan jenis tabliknya masing-masing. Para tabliknya. Mereka. Sebentar. Sekarang kita masuk pada hadis yang kedua. Hadis yang berikutnya, bab yang kelima, yang menjelaskan kepada kita tentang bagaimana manhaj dakwah salafiyah di dalam berdakwah, apa yang lebih dahulu mereka sampaikan dan bagaimana tahapan-tahapannya. Qala Syekh rahimahullah, hafizahullah ta'ala wa ra'ah, وجوب البدء بالتوحيد في الدعوة إلى الله. Kewajiban memulai dengan tauhid di dalam berdakwah kepada Allah. Yang berikutnya, babnya tok, sekedar untuk menyambung pembicaraan. Bab yang keenam, babnya saja. Beliau mengatakan wujub tahdiri minasyirki wa wasailihi. Kewajiban memperingatkan umat dari kesyirikan dan wasilah-wasilah kesyirikan. Nah, bab ini hormatina azakumullah saling berkaitan. Saling berkaitan. Dari babnya saja sudah nampak jelas bagaimana manhaj prinsip dakwah salafiyah dalam dakwahnya. Mereka itu memiliki prinsip, judul prinsipnya al-bada'atu bil-ahammi fal-aham. Memulai dakwah itu dengan sesuatu yang paling penting, kemudian yang penting setelahnya, wahadah, terusnya. Dan disepakati oleh seluruh para anbiya wal mursalin, sesuatu yang paling penting pada agama ini ialah tauhid, dakwah kepada tauhid dan memberantas kesyirikan. Sehingga bergandengan dua bab, kewajiban memulai dakwah dengan tauhid dan kewajiban memberantas kesyirikan. Ini prinsipnya sunnah dalam berdakwah. Ini prinsipnya para anbiya wal mursalin dalam berdakwah. Anda lihat, dari mulai Rasul yang pertama diurus di muka bumi. Siapa yang pertama diurus di muka bumi? Nabi Nuh AS. disebutkan dalam buku sejarah Nabi Idris. Mana yang benar? Hah? Emangnya yang menyebutkan dalam sejarah bukan ulama? Yang menyebutkan dalam sejarah juga bukan ulama. Ulama-ulama sejarah menyebutkan Nabi Idris. Yang benar yang mana? Nah, ragu-ragu deh. Nanti sudah pada ulama eh bingung deh. Siapa? Nasinu. Terus yang berpendapat Nabi Idris? Salah. Mantap dia. Salah. Dalil yang menunjukkan salahnya? Duh. Dan menunjukkan bahwasanya yang kali pertama diutus Nabi Allah Nuh. Dalilnya apa kalau hukum? Belum, suara-suaranya dihilangkan ya. Tepatkan. Rasul yang kali pertama diutus di muka bumi ialah Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam. Adapun yang disampaikan oleh sebagian dari sejarah Nabi Idris itu kesalahan kata para ulama. Dalilnya hadis syafaat. Hadis masalah syafaat yang sangat panjang dibawakan di sana. Ketika umat manusia datang ke Nabi Nuh, mereka mengatakan, ya Nuh, anta awwalu rasulin bu'itha ilal ardi. Engkau rasul yang pertama yang diutus di muka bumi. Nama ya kan? Rasul yang pertama. Sampai rasul dan nabi yang terakhir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wasallam, semuanya memulai dakwahnya dengan tauhid. Semuanya memulai dakwahnya dengan ucap ya qaumi a'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai qaumku, a'budullah, ibadahlah kepada Allah. Ma lakum min ilahin ghairuh, kalian tidak memiliki sesembahan yang hak kecuali Allah. Seluruh para anbiya wal mursalin demikian seruannya. Allah juga mengatakan di ayat yang lain secara global menggambarkan dakwahnya mereka semua. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Setiap umat ya, seorang rasul. Mereka semua itu menyampaikan an ya'budullaha wajtanibut taghut, ibadahlah kepada Allah dan jauhilah taghut-taghut itu. Perintah ibadah kepada Allah tauhid. Perintah menjauhi tauhid, larangan dari syirik. Kenapa? Apalagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam diketahui oleh semua pihak, khususnya oleh umat beliau, bahwasanya dakwah beliau yang kali pertama ialah dakwah ila tauhid, bukan kepada yang lain. Al-badaa'u bil ahammi fal aham. Kita baca riwayatnya, baru akan kelihatan bagaimana tahapan-tahapan dalam berdakwah. An Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam li Mu'ad ibn Jabal. Dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam pernah berkata kepada sahabat Mu'ad bin Jabal, hina ba'athahu ila al-Yaman, ketika Rasul mengutusnya ke negeri Yaman. Katanya Rasul, innaka satati qauman ahla kitabin. Sesungguhnya engkau wahai Mu'ad akan mendatangi suatu kaum ahli kitab, al-Yahud wa Nasar. Jika jitahum, kalau kamu datang kepada mereka, fad'uhum ila yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kalau kamu datang kepada mereka, maka dakwai mereka seru mereka sampai mereka bersyahadat, mengucapkan kalimat syahadatain, bersaksi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini tauhid namanya. Fa inhum ata'u laka dzalik, kalau mereka sudah mentaati kamu dengan seruan tadi, fa akhbirhum annallaha qad farada 'alaihim khams salawatin, maka beritahukan kepada mereka bahwasanya Allah telah menetapkan atas mereka 5 salat, fi kulli yaumin wa lailah, dalam sehari semalam. Tahapan yang berikutnya, salat. Fa inhum ata'u laka bidzalik, dan kalau mereka sudah mentaati engkau pada seruan tadi, fa akhbirhum, maka beritakan kepada mereka annallaha qad farada 'alaihim, bahwasanya Allah telah memfardhukan atas mereka shadaqatan, kewajiban shadaqah. Yang dimaksud dengan shadaqah di sini shadaqah yang wajib, ini zakat. Shadaqah itu bisa dimaknakan shadaqah sunnah, shadaqah yang wajib. Yang dimaksud sekarang shadaqah yang wajib yaitu zakat yang wajib. Tu'khadhu min adniyaihim, yang diambil dari orang-orang kaya mereka, faturaddu ala fuqaraihim, dan dikembalikan kepada orang-orang fakir mereka, diserahkan kepada orang fakir mereka. Fa inhum ata'u laka bidzalik, dan kalau mereka mentaati engkau dalam seruan tersebut, fa iyyaka wa qara'im amwalihim, maka hati-hati kamu dari harta-harta mereka yang berharga. Qara'im nafa'is, qara'imul amwal ay al amwal an-nafisah, hati-hati kamu dari harta mereka yang berharga. Yani jangan diambil yang itu. Ketika kamu mengambil zakat dari mereka, maka biarkan mereka mengeluarkan zakatnya, yang penting tidak terlalu jelek, dan jangan kamu yang memanggil dia terbaik dari apa yang mereka miliki. Wasta tida'latul mahrum, dan takutlah kamu dari doanya orang yang terzalimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab, sebab tidak ada antara doa tersebut dan antara Allah hijab. Rawahu Bukhari wa Muslim, dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari wal Imam Muslim. Hadis ini fanatina azakumullah, umbatun min umbat dakwah. Diislahkan oleh para ulama, hadis merupakan umdah pegangan para ulama di dalam menjabarkan masalah prinsip dakwah. Hadis ini ya,